إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar keterangan dari Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kemurnian kitabnya Al-Quranul Karim dari segala bentuk penambahan, pengurangan, perubahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, was-sunnatu mahfuzatun kadzalika, dan sunnah yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula dijaga. Jadi sebagaimana wahyunya berupa kitab Allah Al-Quran, Allah menjaganya, demikian juga wahyunya berupa sunnah, ini juga dijaga. Walakinnaha la tajtami'u inda syakhsin wahid wa la takhruju an majmu'il ummah. Akan tetapi as-sunnah ini tidaklah terkumpul pada seorang pribadi. Ini dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkumpul pada seorang sahabat. Baik. Wa la takhruju an majmu'il ummah, akan tetapi ya, juga tidak keluar dari majmu'al ummah, dari kumpulan umat ini. Ya. Tidak ada sunnah yang keluar, yang hilang dari umat ini. Ya, masih ada di antara mereka yang mengetahui sunnah tersebut. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis-hadis beliau ya, tetap terjaga di umat ini. Id qad yujadu 'inda ba'din nas min as-sunnatil mutahharati ma la yujadu 'indal akharin. Dikarenakan terkadang didapati sunnah ini pada sebagian manusia, yakni sunnah yang suci ini, sunnah mutahharah ini, didapati pada sebagian manusia yang tidak didapati pada sebagian yang lainnya. Ya, terkhusus setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebar. Ya, meskipun mayoritas mereka tetap tinggal berdiam di Madinah. Ya. Maka sebagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut ya, ada yang yakni didapati di luar kota Madinah dengan keberadaan sahabat yang berada di luar Madinah tersebut. Dan hal ini pula yang menjadi sisi alasan para ulama dari selain Malikiyah berpendapat pada bahwa amalan ahlul Madinah ini bukan hujjah. Ya. Adapun pada usul Imam Malik rahimahullah, beliau menjadikan bahwa amalan ahlul Madinah sebagai hujjah. Dan yang rajih insyaallah, ya, bahwa amalan ahlul Madinah, ya, sebagaimana amalan-amalan penduduk negeri yang lainnya bukan hujjah. Ya. Jika yang dimaksud amalan ahlul Madinah, yakni, ya, mereka manusia yang hidup yang didapati oleh Imam Malik pada masanya, ini bukan hujjah, apalagi tentunya, ya, di masa kita. Ya. Oleh karena itu, as-salafiyun segalanya tidak berhujjah dengan amalan penduduk tertentu untuk menjadi dasar amalannya. Tidak menyatakan, oh, ini dilakukan di Damaj, ini dilakukan di sini, ini dilakukan di situ. Itu bukan hujjah. Wahakadha fahiyya mawjudatun fi majmu'il ummah. Dan demikianlah di sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawjudah. Ya, tetap ada fi majmu'il ummah, pada kumpulan umat ini. Artinya jika, ya, tidak didapati di suatu tempat, maka sunnah ini didapati di tempat yang lainnya. Tidak akan keluar dari umat ini. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah nabinya. Kemudian wahayya Allah tabaraka wa taala ulama' rabbaniyin bazalu juhudahum fil ilmi wastathmaru awqatahum fil 'inayati bi tafsiril Qur'anil Karim وفي العناية بجمع السنة المطهرة وتمييز صحيحها من ضعيفها فنفع الله تبارك وتعالى بهذا الوحي نفعا لا نظير له. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala telah menyiapkan keberadaan para ulama rabbaniyin yang mereka mencurahkan segenap kesungguhan mereka di dalam ilmu, dan mereka membuahkan waktu-waktu mereka, yakni berusaha untuk bagaimana waktu mereka berbuah menghasilkan di dalam penjagaan inayah, perhatian dan penjagaan di tafsiril Qur'anil Karim, dalam hal penafsiran Al-Quranul Karim. Wa fil inayati bi jam'i sunnatil mutahharah. Dan di dalam perhatian mereka untuk mengumpulkan sunnah yang suci. Wa tamyizi sahihiha min da'ifiha. Dan upaya yang ditempuh oleh mereka untuk membedakan, memilah yang sahih dari sunnah tersebut dari yang dhaifnya. Dipilah oleh mereka. Mana yang sahih dari yang tersebar di tengah umat tersebut dari yang dhaifnya. Dan ini, ya, perkara yang sangat besar manfaatnya. Sebagaimana disebutkan di sini, fanafa Allah tabaraka wa taala bihadzal wahyi, maka Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat dengan wahyu ini, yaitu baik Alkitab ataupun As-Sunnah, naf'an la nadhira lahu, suatu manfaat yang tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjaga kemurnian Al-Qur'an, demikian juga kemurnian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dimunculkannya para ulama yang mereka saling mewarisi ilmu sunnah, ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka memiliki peran yang sangat besar di dalam mengembalikan umat kepada agama ini, yang ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bisa meraih kembali kemuliaan sebagaimana yang telah diraih oleh pendahulu mereka. Pada hadis idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian sudah melakukan muamalah jual beli, yang jual beli inah, satu di antara bentuk jual beli yang padanya ada riba, dan ini isyarat yang menunjukkan kecintaan kepada dunia sehingga tidak peduli apakah perkaranya tersebut dibolehkan oleh syar'i atau tidak. Kemudian wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i, kalian sibuk memegangi ekor-ekor sapi dan sibuk dengan urusan-urusan tanaman. Ini juga bagian gambaran tentang cinta kepada dunia yang dengannya menyeret untuk tidak peduli dengan agama. Kemudian pada sabda beliau, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, dan ini merupakan perkara yang menjadi kelaziman ketika umat tertimpa dengan penyakit cinta dunia untuk takut menghadapi kematian, takut ya dengan syariat jihad, ditinggalkan ya, jihad dikarenakan cinta dunia. Ketika ini terjadi, penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut terjadi pada umat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sallallahu alaikum dzullah, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi kehinaan umat ini bukan karena jumlah mereka sedikit atau mereka ya, minoritas di sebuah negeri atau mereka orang-orang miskin, bukan itu. Sebagaimana kita ketahui para sahabat mayoritas mereka masakin ya. Tetapi mereka meraih izzah dikarenakan ya, mereka selamat dari penyakit tersebut. Rasulullah menyatakan la yanzi'uhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya, mencabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Tidak mungkin ya, kita akan bisa kembali kepada agama kita kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah yang sahihah dengan pemahaman sebagaimana yang dipahami pendahulu umat ini. Sehingga keberadaan para ulama ahlul hadis yang demikian gigih mereka di dalam membersihkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari berbagai upaya pemalsuan, ya, dan berbagai penyandaran yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini peran yang sangat besar di dalam membalikan umat kepada agama ini, ya. Dan alhamdulillah, ya, di antara mereka yang kita dapati di masa kita, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mencurahkan waktunya, ya, di dalam perjuangan beliau untuk berkhidmah, ya, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyeleksi hadis-hadis Nabi, memisahkan antara yang sahih dengan dhaifnya. Ini peran yang sangat besar bagi umat, di mana beliau menyuguhkan sunnah kepada umat, ya, yang dengan itu umat bisa dengan mudah untuk mengamalkan sunnah tersebut. Sebenarnya kita ketahui kutub as-sunan, yaitu sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, terkandung di dalam kitab-kitab sunan ini, ya, sebagian dari hadis-hadis yang lemah, ya, bahkan, ya, yang sebagiannya maudhu. Dan tentu umat akan merasakan kesulitan di dalam mengamalkan hadis-hadis di dalam sunan tersebut ketika tidak ada pemilahan mana yang sahihnya dari yang tidak sahihnya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah mencurahkan waktu beliau, beliau wakafkan umur beliau di dalam perjuangan ini. Sehingga, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kemudian muncul kitab sahih sunan Abu Dawud, da'if sunan Abu Dawud, sahih sunan At-Tirmidhi, da'if sunan At-Tirmidhi. Demikian selanjutnya. Demikian juga perjuangan beliau di dalam, yakni memudahkan para thullabul ilm untuk menghafal kitab as-sahihain, sahih al-Bukhari, sahih Muslim, dengan beliau memberikan ikhtisar, ya, ringkasan mukhtasar sahih al-Bukhari, demikian juga mukhtasar sahih Muslim, ya, yang sebagian dari karya tersebut, yani mukhtasar sahih Muslim, beliau tulis ketika beliau di penjara. Ya. Dari sini kita melihat bagaimana, ya, para ulama dengan segala kondisi yang mereka hadapi senantiasa membuahkan kebaikan, keberkahan dari waktu yang mereka miliki. Dan ini juga gambaran yang menunjukkan bahwa sebagian di antara mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadapi kondisi yang mengharuskan mereka untuk, ya, di penjara. Bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi adanya kedengkian-kedengkian dari musuh dakwah. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi, ya, pada siapa saja yang berupaya untuk memperjuangkan agama Allah. Adanya orang-orang yang dengki, yang berupaya untuk memprovokasi sebagian penguasa untuk menghalangi dakwah ya kepada sunnah tersebut. Demikian juga tentunya para ulama ahlul hadis yang lain. Ya, semisal apa yang ditempuh oleh Syekh Muqbil dengan karyanya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa fi Sahihain. Ya, kemudian beliau sempurnakan dengan Al-Jami' As-Sahih. Ya, Mimma Laysa fi Sahihain. Ini semua ya adalah perjuangan yang patut untuk disyukuri. Bagaimana kegigihan mereka di dalam membersihkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang selain yang dinisbatkan kepadanya. Ini semua ya, adalah bentuk upaya untuk membalikan umat kepada agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan mengembalikan izzah mereka, mengembalikan kemuliaan mereka. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, "Na'am nafa'allahu bihi man syaa'a min hadhihi al-ummah." Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan wahyunya ini siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari umat ini. Wa a'ni biha, dan yang aku maksudkan dengan umat di sini, di hadhil ummah ya, ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humul ladzina bu'itha nabiyyuna alaihi salatu wassalam wa hum ala wajhil ardi ila yaumil qiyamah. Dan yang dimaksud dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yakni manusia yang diutus di tengah mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka ala wajhil ardi, hidup di muka bumi ini, ya bukan orang-orang yang sudah mati ketika diutusnya Nabi. Ya. Ila yaumil qiyamah, hingga yaumil qiyamah semuanya ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tercakup di dalamnya ya, dua jenis umat ini, umat ijabah, ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Kulluhum akan disebutkan di dalam syarah ini apa yang dimaksud dengan ummat ijabah dan ummat da'wah. Kulluhum mutalabuna bil amali bima anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'an. Semuanya ya, dari manusia yang diutus di tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga manusia yang terakhir ya, hingga manusia yang terakhir, yani hingga hari kiamat, semuanya mutalabun, tertuntut untuk beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an, seluruhnya ya, wajib bagi mereka untuk beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua tertuntut, tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wala udhra li ahadin fil khuruji an syariatihi. Tidak ada udhur bagi seorang pun untuk dia keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di tengah umat ini ada yang mengklaim bahwa mereka sudah keluar dari tingkatan syariat. Sudah bebas dari terkena kewajiban untuk menjalankan syariat. Sebagaimana keyakinan yang ada pada tarekat sufi. Yang sampai pada tingkatan mereka akhirnya mengakui bahwa mereka sendiri ya menyatu dengan Allah subhanallah amma yakulun uluwan kabira. La yahudiyun wala nasraniyun wala ay sahibin nihlatin minan nihali. Tidak ada yang diberi uzur untuk keluar dari kewajiban beramal dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tidak pula seorang penganut agama dari agama-agama yang ada ini yang selain Islam. Ya, tidak ada uzur bagi mereka. Tidak boleh ada seorang pun di antara manusia hingga hari kiamat untuk beramal dengan ajaran selain Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yu'dharu bi mukhalafati ma auha Allah ma auhahu Allah ila nabiy rahmah والهدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Karena sungguhnya tidaklah diberikan uzur, tidaklah diberikan uzur untuk menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi al-huda, Nabi yang membawa petunjuk, yaitu Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak diberikan uzur terhadap seorang pun. Semua dari manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajib untuk mengikuti agama beliau. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِغَيْرِ هَذَا الشَّرْعِ الشَّرِيفِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ عِبَادَتَهُ. Maka siapa saja yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan selain dari syariat yang mulia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima peribadatan tersebut. Ya, seorang beribadah kepada Allah dengan syariat Yahudi atau syariat Nasrani atau syariat Hindu, Buddha, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وما ذلك إلا لعموم رسالته وشمولها وأنها رسالة للعربي والأعجمي والقاسي والداني والذكر والأنثى. Tidaklah hal yang demikian kecuali dikarenakan keumuman risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta syumuliyahnya, cakupannya ya terhadap seluruh umat ya di masa yang manapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang manapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha risalatun lil arabiyyi wal a'jami. Bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah risalah untuk bangsa Arab dan bangsa Ajam, ya, selain Arab. Wal qasi wad dani, untuk mereka yang jauh demikian juga yang dekat. Tidak dipilah-pilah. Semuanya wajib untuk berislam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam, ya, bukan khusus untuk bangsa Arab, tidak pula, ya, khusus untuk selain Arab. Ya, oleh karena itu sangat-sangat aneh ketika muncul model Islam yang dibatasi dengan wilayah tertentu, Islam Nusantara, ya, ada lagi Islam Eropa, ya. Islam tidak lain kecuali, ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat Islam berlaku untuk para laki dan wanita. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tercakup di dalamnya, dalam lafaz an-nas di sini adalah al-jin. Dan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa manusia seluruhnya dan juga bangsa jin. Dan beliaulah Imam As-Sakolain. Tidak ada yang selain beliau yang menjadi Imam As-Sakolain. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Tidak terbedakan, ya, bangsa yang manapun dari manusia ini, demikian juga bangsa jin. Rasulullah diutus kepada dua kelompok makhluk ini. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali kafatan lin-nas, yakni untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, bangsa Arab maupun Ajamnya. Bashira wa nadhira, yani sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Demikian tugas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan, ini Al-Quranul Karim, dinamakan Al-Furqan karena kuatnya di dalam membedakan antara Al-Haq dengan Al-Batil. Ala abdihi, yang telah diturunkan kepada hambanya, dan ini adalah kedudukan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Beliau adalah hamba Allah yang benar-benar menjalankan tugas penghambaan. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi dari kedudukan yang diraih oleh makhluk. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar. Liyakuna lil alamin nadhira. Ya, untuk menjadi pemberi peringatan terhadap seluruh alam. Ya, wal alamu, dan yang dimaksud dengan alam, kata beliau, kullu ma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini alam. Ya. Dan kita masuk bagian dari alam. Dan tentu dimaklumi, diketahui bahwa yang dimaksud dengan alam di sini, yakni as-sakulain, yakni bangsa jin dan bangsa manusia, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepada bangsa malaikat, tidak pula yang lainnya dari makhluk-makhluk selain bangsa jin dan manusia. Baik, azan terlebih dahulu. Kata beliau selanjutnya, wa qala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bih wa fi riwayatin billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Di sini penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat yad bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan tangan-tangan makhluk. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku. Umat yang dimaksud di sini, ya, umat ad-da'wah, yaitu umat yang terkena dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan yahudiyun, baik status dia sebagai penganut agama Yahudi, ya, sekelompok Bani Israel yang menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi Musa. Dan diingat sekali lagi, Nabi Musa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak membawa agama Yahudi, tetapi agama Islam. Au nasraniyun, tidak pula seorang Nasrani. Jadi status dia apakah seorang Yahudi ataukah Nasrani, atau demikian juga penganut agama yang lainnya. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bih, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku bawa. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, billadhi ursiltu bihi, dengan risalah yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, ya, dengan matinya di atas kekufuran tersebut, tidaklah dia kecuali akan menjadi penghuni neraka. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa semua yang meninggal di atas selain syariat Islam, ya, tempat mereka adalah neraka Allah dan kekal di dalamnya. Baik status dia ketika hidupnya sebagai seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau Hindu, atau Buddha. Ya, semua, ya, yang meninggal di atas agama selain agama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak ada hak bagi mereka untuk masuk ke dalam jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa may yakfur bihi, wa may yakfur bihi minal ahzab, fannaru maw'iduh. Dan siapa saja yang kufur, tidak mau beriman dengan nabi ini dan Al-Quran yang dibawanya, minal ahzab, dari berbagai ahzab, berbagai kelompok, ya, baik statusnya masuk dalam cakupan Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang lainnya, ya, fannaru maw'idu, maka neraka itu yang dijanjikan untuknya. Ya. Tidak ada perkecualian, tidak Yahudi dikecualikan, tidak Nasrani dikecualikan. semuanya yang ingkar kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ancamannya adalah neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ini ya menegaskan siapa yang mati dalam keadaan sudah mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau untuk mengimaninya, maka tidaklah dia kecuali akan menjadi penghuni neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.